Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid bisyarah kitab At-Tauhid, dan kita sudah sampai pada bab ma jaa'a anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Bahwa sebagian umat ini akan kembali menyembah berhala. Dan sampai kita pada ucapan musannif rahimahullahu ta'ala, wa fihi, saya ulangi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala qul hal unabbi'ukum بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. مصنف رحمه الله تعالى membawakan dalam bab ini ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 60. Qul hal unabbiukum. Katakan, maukah aku beritakan pada kalian bisyarrin min dhalik, sesuatu dengan sesuatu yang lebih jelek dari itu. Balasannya di sisi Allah. Yaitu man la'anahullah. Yaitu orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaih. Dan dimurkai atasnya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Yang Allah jadikan mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Wa 'abadat taghut, dan para penyembah berhala. Ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka ini sejelek-jelek kedudukannya dan yang paling sesat dari jalan yang lurus. Alhamdulillah sudah dibahas bahwa itu adalah jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yahudi, ahli kitab, ketika mereka mencerca Rasulullah SAW dan menuduh dengan sekian tuduhan-tuduhan. Dijawab oleh Allah, katakan pada mereka, maukah aku beritahu kalian yang lebih jelek dari itu? Yaitu golongan yang dilaknat, dimurkai, dan dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi dan para penyembah berhala. Yaitu kalian, wahai Yahudi. Kalian adalah syarrun makana, sejelek-jelek kedudukannya, dan yang paling sesat dari jalan yang lurus. Kemudian, sudah kita baca syarahnya, sampai pada ucapan Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Baghawi fi tafsirih. Berkata Imam al-Baghawi dalam tafsirnya, Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal unabbi'ukum, yang maknanya hal ukhbirukum, maukah aku beritakan pada kalian bisyarrin min dhalik, dengan yang lebih jelek dari itu. Yani qawluhum lam nara ahla din aqala khata haddan fi dunya wal akhirah minkum. yaitu lebih jelek dari apa yang kalian ucapkan. Yakni yang dimaksud ucapan mereka Yahudi kepada kaum mukminin, kepada Rasulullah SAW dan orang beriman. Yaitu ucapan mereka, lam naro ahla dinin aqalla hadzan fid dunya wal akhirah minkum. Kami tidak melihat, ini kata Yahudi kepada kaum mukminin, kami tidak melihat ahlu din yang lebih jelek bagiannya di dunia dan di akhirat daripada kalian. Waladinan syaran min dinikum. Dan tidak ada agama yang lebih jelek dari agama kalian, kata Yahudi kepada orang beriman. Fadzakara al-jawab. Maka disebutkan jawabannya. Bilafdhil ibtida, dengan lafaz yang bentuknya memulai. Qul, katakan wahai Rasul pada mereka. Afa unabbi'ukum, apakah mau aku beritakan pada kalian yang lebih jelek dari agama kalian? Atau maknanya lebih jelek dari apa yang kalian gambarkan. Maukah aku beri petunjuk pada kalian? Maukah aku beritakan berita pada kalian tentang agama yang lebih jelek daripada apa yang kalian gambarkan? Yani barakallahu fikum, mirip dengan ayat qul afa unabbiukum bisyarri min dalikum annar. Katakan, maukah aku beritakan pada kalian dengan yang lebih jelek atas kalian, yaitu neraka. Kalimat mathubatan, maukah aku beritakan sesuatu yang lebih jelek dari itu, mathubatan balasannya. Maukah diberitakan berita tentang balasan yang lebih mengerikan dan lebih jelek, yaitu balasan Allah pada kalian. Terkumpul di dalamnya laknat, kemurkaan, dan kutukan menjadi monyet dan babi, dan dijadikan penyembah-penyembah taghut. Itu adalah syarrun makana. Itu sejelek-jelek tempat, sejelek-jelek kedudukan. Makna masubah adalah thawaban wa jaza'a. Masubah adalah thawaban, balasan, wa jaza'an. Nusiba ala tafsir. Mengapa di situ i'rabnya mansub? Kedudukannya nasab. Nusiba ala tafsir. Dia dinasabkan sebagai tafsir. Kalimat tadi sudah selesai. Hal unabiyukum bisyarrin min dhalik. Maukah aku beritakan tentang yang lebih jelek? Kemudian ada pertanyaan, apanya? Mathubatan. Ini tafsirnya. Ay, lebih jelek mathubatan. Lebih jelek balasannya. Lebih jelek pahala, balasan jazanya, mathubahnya. Begitu. Karena dia sebagai tafsir, maka dia mansubun ala tafsir. Ay mathubatan indallahim, yani lebih jelek balasannya di sisi Allah. Yaitu man la'anahu Allah, yaitu yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang dimurkai dan dijadikan sebagai monyet-monyet dan babi-babi, dan dijadikan penyembah taghut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, la'nat sudah ma'ruf, maknanya adalah dijauhkan dari rahmat. Ghadabun juga sudah ma'ruf, kemurkaan dan kemarahan Allah atas mereka. Sedangkan dijadikan monyet dan babi-babi, itu adalah ketika mereka melanggar larangan hari Sabtu. Fal qiradah ashabus sabti. Qiradah dijadikan monyet-monyet itu pada ashabus sabti, para pelanggar-pelanggar hari Sabtu. Masih ingat pelanggar-pelanggar hari Sabtu? ketika mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, bahkan dilarang keluar dari rumahnya di hari Sabtu, mereka membuat makar. Memasang jaring-jaringnya pada Jumat sore atau Jumat malam, kemudian mereka ambil pada malam Minggu. Jadi, hari Sabtu dia menangkap ikan tapi merekanya gak di sana. Jaring-jaringnya saja, jebakan-jebakannya saja yang mereka pasang di hari Sabtu. Maka Allah pun murka pada mereka, Allah kutuk mereka menjadi monyet-monyet. Fahum ashabus sabti. Wal khanazir, adapun babi-babi, adalah kuffaru ma'idat Isa. Yang dikutuk menjadi babi-babi adalah golongan ma'idat Isa. Orang-orang kafir yang kafir setelah Allah berikan pada mereka ma'idah dengan doanya Nabi Isa alaihi salam. Ikhwan fillah a'azzakumullah wa ikhwan at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kaum Nasrani sama busuknya dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi melanggar hari Sabtu dan dikutuk menjadi monyet-monyet. Sedangkan Nasrani itu meminta permintaan yang kurang ajar kepada Nabi Isa. Ya Isa, apakah Allah bisa menurunkan hidangan makan untuk kami? Lihat. Dengarkan ucapan mereka. Apakah Allah bisa menurunkan hidangan dari langit? Ma'idatan minas sama takunu lana 'idan. Turunkanlah untuk kami hidangan dari langit agar menjadi hari raya bagi kami dan hari pesta kegembiraan buat kami. Kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Ini permintaan kurang ajar saya katakan karena mengandung tuduhan. Dikira Allah gak bisa menurunkan hidangan dari langit. Maka Nabi Isa menjawab, bagaimana kalau aku mintakan hidangan dari langit oleh Allah, dari Allah SWT, dan ketika diberi, awas, ketika sudah diturunkan hidangan dari langit, tidak boleh ada di antara kalian yang kufur setelah itu. Enggak boleh ada keraguan lagi, enggak boleh ada pengingkaran lagi, enggak boleh ada ketidakpercayaan lagi, enggak boleh ada keraguan dari kalian sedikit pun. Siap? Maka Nabi Isa pun ketika mereka berkata siap, berdoa kepada Allah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takuluna 'idan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, berikanlah untuk kami hidangan dari langit agar menjadi hari itu hari raya untuk orang-orang pertama kami dan orang-orang terakhir kami. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Allah pun mengancam, aku akan berikan. Dan kalau sampai ada yang kufur setelah itu, kami akan azab dia dengan azab yang belum pernah Allah timpakan sebelumnya kepada siapapun. Diturunkanlah hidangan dari langit. Mereka bergembira, berpesta dengan hidangan yang Allah turunkan dari langit. Tetapi ternyata setelah itu mereka masih ada yang ragu. Jangan-jangan ini cuma sihir. Masih ada yang ragu, jangan-jangan ini hanya begini, hanya begitu. Maka Allah kutuk mereka menjadi babi-babi. Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Talha, dari Ibn Abbas, annal mustakhina kilahuma min ashabis sabti. Ada pendapat lain dari Ali ibn Abi Talha meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa kedua-duanya ini golongan yang dijadikan monyet dan golongan yang dijadikan babi sama-sama pelanggar hari Sabtu. fashababuhum musikhu kiradatan wa masyayikhuhum musikhu khanazira. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kedua-duanya adalah pelanggar hari Sabtu. Yang muda-mudanya dikutuk menjadi monyet-monyet dan yang tua-tuanya dikutuk menjadi babi-babi. Jadi ada dua riwayat. Riwayat pertama oleh Imam Al-Baghawi dibawakan bahwa golongan yang dijadikan monyet-monyet adalah ashabus sabti, pelanggar-pelanggar hari Sabtu. Sedangkan yang dijadikan sebagai babi-babi adalah pelanggar Ma'idat Isa, pelanggar hidangan yang Isa mintakan kepada Allah untuk mereka. Dari tuntutan mereka, ternyata mereka tetap kufur setelah itu, tetap ragu setelah itu, maka mereka dikutuk menjadi babi-babi, wajah-wajah mereka seperti babi. Wa qara Ibnu Mas'udin, dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang kalimat wa 'abadut taghut yang kita baca di sini dalam Al-Qur'an, dalam riwayat dalam mushaf Utsmani, kalimatnya 'abadat taghut yang maknanya dijadikan penyembah-penyembah taghut. Ini penyembah syaitan. Ini betapa hinanya mereka menyembah makhluk yang hina, yaitu syaitan. Fima sawwalalahum. Pada apa yang dibisikkan oleh syaitan, semua dituruti oleh mereka. Itu makna menyembah syaitan. Apa makna menyembah syaitan? Menjadi budak-budaknya syaitan. Apa makna menjadi budak-budaknya syaitan? Maknanya menuruti semua apa yang dibisikkan oleh syaitan. Menjadi budak-budak setan. Adapun Ibnu Mas'ud membacanya dengan jamak wa'abadu at-taghut. Bukan abada taghut, tapi abadu taghut. Wa qara'a Hamzah wa'abudit taghut. Abud dengan dhammah diba, abud. Wajarrit ta dan dimajrurkan ta'nya abudit taghut, maknanya adalah juga hamba. Jadi jadikan budak taghut, bacaan kedua dengan jamak dijadikan budak-budak taghut, penyembah-penyembah taghut. Sedangkan yang tiga dibaca dengan abud. Wahuma lughatan, dan itu juga memang dialek bahasa Arab yang fushah. Abad sama abud. Abd bijazmil ba juga dibaca abdun, disukunkan di ba-nya, jadi bisa abud, bisa abdun. Dan juga dibaca abud bidhammiha, seperti kata sab' dengan sabu'. Taib. Kadang-kadang demikian dalam bahasa Arab, ada dua bacaan, atau ada tiga bacaan, atau bahkan bisa lebih. Seperti jari jemari, apa kalian sebut jari dalam bahasa Arab? Usbu'. Yeah. Ternyata, hamzahnya, hamzah pertama, usbu', itu boleh fathah, boleh kasroh, boleh dhammah. Usbu', asbu', isbu'. Ba'nya juga boleh dibaca dengan ba, dengan fathah maksud saya, dengan dhammah juga boleh, dengan kasrah juga boleh. Berarti ada berapa bacaan? Usbu'. 3 tambah 3, 6. Salah. Ngitungnya bukan 3 tambah 3, 3 dikali 3, 9. Mengapa? Karena hamzahnya fathah, ba'nya bisa 3. Asba, asbu, asbi'. Kalau hamzahnya dhammah juga bisa 3. Usbu', usba', usbi'. Demikian pula kalau hamzahnya dikasrohkan. I. Juga bisa tiga. Isba', isbu', isbi'. Itu semua bacaan fushah tentang jari. Isba', isbu', usba', usbi'. Itu adalah bacaan dialek tentang jari, yaitu usba', usbi'. Ada beberapa bacaan. Demikian pula kalimat abad tadi bisa dibaca abud, bisa dibaca abad. Barakallahu fikum. Ada beberapa bacaan sehingga riwayat-riwayat tadi ada perbedaan sedikit, tidak masalah karena tidak merubah makna. Adapun yang mutawatir, adapun yang mujma' alaih, yang ijma' disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, adalah yang tertulis di dalam mushaf Utsmani, yaitu wa'abadat taghut, abada. Barakallahu fikum. Dalam tafsir At-Tubrusi disebutkan qara'a hamzatu wahdahu, hanya Hamzah saja yang membaca abud, abud at-taghut, dengan didomahkan di ba dan dijerkan, dikasrokan di ta, abud at-taghut. Itu hanya Hamzah rahimahullahu ta'ala, yaitu di dalam tafsir At-Tubrusi. Imam At-Tubrusi kunyahnya Abu Ali, namanya Al-Fadl ibn al-Hasan At-Tubrusi. Beliau lugawi wa mufassir. Beliau ahli bahasa dan ahli tafsir sekaligus. Tapi sayangnya, orangnya dikatakan Syi'iyun, terpengaruh dengan Syiah, bahkan tenggelam dalam pemikiran Syiah. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga kalaupun kita katakan bahwa ini riwayat mau diterima, tetap tidak bertentangan. Karena semakna dengan abadat ta'ud. Apalagi ternyata riwayat itu riwayat dari seorang Syi'iyun muhtariq, seorang Syiah yang tenggelam di dalam pemikiran Syiah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walbaqun, adapun sisanya dari para ahli tafsir, ahli riwayat, semua meriwayatkan seperti apa yang ada dalam mushaf kita, yaitu abadat taghut. Dinasibkan ba'nya dan difathahkan ta'nya, abadat taghut. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan Ibrahim An-Nukhai rahimahullah wal A'mash rahimahullah wa Aban Ibn Taghlib rahimahullah membaca dengan ubudat taghut. Ubud, ini yang saya katakan tadi, dari kata abud, jamaknya ubud, didomahkan di ain dan di ba, wa fathid dal dan difatahkan di dal, wa khafdit ta dan dikasrahkan ta'nya, abudat taghuti. Walhamdulillah, itu dialek yang benar, artinya tetap bermakna budak-budak taghut. Wa hujjatu Hamzah fi qira'atihi, adapun alasan Hamzah dalam bacaannya membaca abud, annahu yahmiluhu ala ma amila fihi ja'ala. Kata beliau, kenapa abudi dengan kasrah? Taib. Adapun yang sebelumnya tadi fathah. Demikian pula kalimat abadat taghut, abada fathah. Maksud saya mansub. Wa ubuda, ubud juga dalnya fathah. Yang kasrah cuma riwayat Hamzah. Apa alasan yang kasrah hanya riwayat Hamzah? Mengapa kasrah? Hujatuhu, alasannya, yahmiluhu ala ma amila fihi ja'ala. Katanya dia terpengaruh seperti apa yang mempengaruhi ja'ala. Wa ja'ala dhulumati wan nur. Ka'annahu ja'ala minhum ubudat taghuti wa man ja'ala khalaqa. Kata beliau, kalimat ja'ala itu maknanya adalah khalaqa, menciptakan. Maka ketika Allah katakan ja'ala bermakna menciptakan, ja'ala dhulumati wan nur. Walaysa abud lafdul jama', katanya abud bukan lafad jamak. Li'anahu laysa min abniyatil jumu', karena dia bukan bangunan-bangunan atau bentuk-bentuk jamak. Dia bukan bentuk-bentuk jamak sedikit pun ala hadal bina. Tidak ada jamak dalam bentuk abud. Walakinahu wahid, dia sendiri mufrad. Yuradu bihil kathrah, tetapi yang dimaksud adalah menjadi budak taghut sebagai kathrah, semua budak taghut. Ala tara anna fil asma'il mufradah al mudhafah ila al ma'arif ma lafdhuhu lafdul ifrad wa ma'nahu al jama'. Tidakkah kau lihat bahwa di dalam isim-isim yang mufrad yang diidhafahkan kepada ma'rifah, ada yang lafadznya lafadz mufrad tapi maksudnya maksud jamak. Apa contohnya? Contohnya dalam ucapan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, enggak akan kalian bisa menghitungnya. Perhatikan, nikmat Allah. Lafadznya lafadz mufrad. Ni'matallah. Tetapi yang dimaksud seluruh nikmat. Kalau kalian menghitung seluruh nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kenapa enggak dijamakkan ni'am tapi disebut nikmat? Karena barakallahu fikum lafaz mufrad tapi yuridul kasrah, tapi dimaksudkan banyak. Walianna bina fa'ul, dan karena bentuk fa'ul yuradu bihil mubalaghah wal kathrah, dimaksudkan mubalaghah untuk membesarkan, wal kathrah untuk menunjukkan banyak, seperti yaqudha wa danusa wa ka'anna taqdirahu, maka seakan takdirnya annahu qad dhahaba fi ibadati taghut kulla madhhab, sehingga maknanya bahwa dia telah menyembah taghut dengan segala bentuk penyembahan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya cukupkan 30 menit. Nasallahu ta'ala at-taufiq wa nasallahu ta'ala al-ilma an-nafi'. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.